Koleron. Ya, tunjukkan dirimu. Wes gak apa-apa, Korea anyong ngasih itu pencetak uang dari Indonesia. Koleran pencetak rupiah gak masalah ya. Yang penting kolo-kolo keleleran turut dalan tapi tetap seduluran selawase tetap sehat. Untuk perang Kamenitai, Rahma, Steven, Kubota. Oh yeah. Masuk. Saya punya perang Kamenitai. Kau tak jauh. Luar biasa, Detega, terima kasih. Sini ya. 7 tahun dia sudah jadi pengendang ambilan niku cara bahasa Jawa apa? Hah? Cipuan niku lho. Cipuan. Bahasa Indonesianya apa iki? Pengendang bintang tamu. Bintang tamu. Iya, iya, iya. Kalau kamu binatang tamu. Seneng aku. Ya, oke. Sing jaluk sayang dua siapa? Mana suaranya? Jadi sayang dua? Jadi? Oh, perang. Persatuan pemuda pucang memang betul-betul luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Enggak yang tua, enggak yang muda.